محمد. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى، الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، حضرات المحترمين، para masayih, para kiai, para habaib, para ulama, bapak-bapak guru, para sepuh, bini sepuh, ingkang estu kawula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, ingkang kula hormati, sedaya kaum muslimin wal muslimat, menika wonten seragam muslimat, enten seragam fatayat. Napa bedane fatayat karo muslimat? Iki sawang sone suwe-suwe tak cetik ndase lho iki. Cek cek. Makasih ya Beb. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, ijo-ijo niki seragam napa niki? Napa bedane fatayat karo muslimat? Dan fatayat niku ambune parfum, muslimat balsem. Soho kaum muslimin wal muslimat, wis pas niki wae rasa mau tak atik meneh. Tak dongake muga-muga sonmu dadi tukang son sing paling gedhe. Pak RT. Segala puji bagi Allah. Wonten siang menika hari terakhir kula teng Banyuwangi, titik kedua untuk hari ini. Selama saya 3 hari di Banyuwangi ada 12 jadwal pengajian. Sedino papat limo, papat limo. Yen ten kiai suguhane tisu kon muntah nggih wektune taun. Dipun syukuri muga-muga alah dikandani rasa beda atik meneh lho. Jane goblok apa pokok to kae. Kaya sadurunge iki mau lho le. Mila tukang son ki lak mangkat ngaji nguyuh cewek. Dipun syukuri atas izin Allah. Kula panjenengan saged sesarengan hadir wonten acara ingkang sae teng panggonan sing sae, ketemu kali tiang-tiang sae. Mugi-mugi rampung pengajian hasilnya sae. Kula yakin jenengan tiang sae. Kula matur jenengan tiang sae enten sebabe. Orah mergo bajumu ijo mboten. Mboten mergo didelok sangka jilbabe. Lah delok sama jilbabe kadang-kadang ngisin-ngisini. Lah pripun wong itu tuwa jilbabe pink kan ngisin-ngisini. Kan orang tua enggak tahu umur. Masuk jilbabe pink. Jangan-jangan jilbabe yo pink. Ora iso didelok sangka jasate iki wong apik mboten saged. Tapi kok jenengan iki bengong besar mana aku mararono delok wae. Mboten apa-apa, tak kei duit. Kula yakin jenengan tiyang sae soalé napa? Panas-panas. Nggih napa mboten? Ronto-ronto tindak meriki usra kebagian keloso ono sing tuku lemean dhewe kula ngerti regane 5000 to niku bahkan ono sing lemean sandal to malah ra lemean sing ra lemean insyaallah kula dongake kundur little body napa niku siliti gatel kelebon wedi. Ora mungkin kok gelem tindak mriki nggon pengajian panas-panasan ora kebagian tikar, ora kebagian lenggahan kecuali orang-orang yang sudah ditakdir oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Amin Allahumma amin. Lah api eleke wong niku boten didelok sangka fisike. Ora didelok sangka gantenge. Umpama apik eleke wong niku didelok sangka gantenge, cetha kula luwih apik daripada jenengan. Wong kula luwih ganteng daripada jenengan. Mata. Aja nesu to. Tapi ukurane mboten niku. Umpama api elek uang niku didelok sangka sugih. Berarti uang mriki sing paling sugih sing paling ngapik. Ning nyatane iki mboten jamin bondo kae niku jaminan wong apik. Buktine kata wong sugih pelit. Pateng Yogyo kata, pateng mriki insyaallah. Luwih parah. Lah jaminan wong niku apik napa elek mergo ayune. Alah sing fatayat ra ono sing apik iki wong ra ono sing ayu. Ayu ayu. Iki malah lemune ya Allah. Fatayat kok lemu. Ora kok mergo ayem, cangkemmu gragas ra gelem tirakat. Kudune sing lemune iku muslimat. Wajar. Iki yang ngono teko garin desel-desel fatayat. Aku dadi kelingan lagune Mas Didi Kempot kan. Cile anku rambutku dicukur kuncung. Insyaallah. Tapi rambut e ning luwe HP cangkeme ketok e. Badan ditelok sangka bentuk fisike napa mawon. Ora didelok sangka bondone. Ora didelok sangka pesek napa manjunge mrongos napa mingkeme. Maka jangan pernah hanya pentingkan fisik tapi melupakan batin. Awake dhewe niki kata sibuk dandani fisik tapi lali dandani akhlak. Laraine jerawaten titik niku wis bingung ngalor ngidul. Piye carane raine didempul menjerawate ra ketok. Tapi lah akhlake buosok malah ratau didan dani. Wong wedok tak kandani. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi ingat cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Katanya dirungokno. Kan ono kalane rupane wayu tapi kelakuane koyo ya setan pokoknya asu kepingin gitu. Ya ana kalane rupane wapi akhlake boso. Sawang sule ana kalane rupane elek tapi akhlake api. Ana kalane wong lanang rupane elek, bojone ayu. Tapi juga ana kalane sing lanang rupane ganteng, sing wedok rupane elek. Patang iku contone. Sing lanang rupane ganteng, sing wedok rupane ayu, sing lanang rupane elek, sing sing lanang rupane ganteng, sing wedok elek, sing lanang elek, sing wedok ayu. Contone sinten? Anak-anake Nabi Adam, Qabil, Habil, Labuda karo Ikrimah. Dikawin silang, sing ganteng oleh sing elek oleh sing ayu. Mila nyuwun sewu. Jenengan sing rupa-rupa elek niki malah punya potensi. Insyaallah tak dongake mergo rupamu elek, insyaallah bojomu remuk. Sing lanang saleh, sing wedok ora salehah. Enten apa mboten? Contone Nabi Nuh. Nabi Nuh saleh, bojone ora salehah. Sing lanang basa, sing wedok salehah. Contone sinten? Fir'aun. Sing lanang saleh, sing wedok salehah. Contone sinten? Nabi Muhammad Siti Khadijah. Saat ini gimana? Sing lanang saleh, sing wedok salehah. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Gus Miftah kali bojone. Berasa melu-melu. Aku tak takon karo wong lanang. Wong lanang. Kowe lak kon milih bojo, milih sing kados pundi? Milih bojo sing goblok apa milih bojo sing pinter? Cangkeme atas banget iki. Goblok. Jawaban tenanan. Wong lanang. Milih bojo goblok napa pintar? Ya, tak dongake muga-muga bojomu goblok tenan. Oh, itu takoni. Jenengan milih bojo, tak balik saiki. Yes, tak ngomong itu. Bu, tak takoni. Jenengan lakon milih-milih pundi? Lu tangkem kok dijamak nih. Tangkem turah. Katakoni, jenengan akan milih-milih pundi? Bojo suge tapi pelit, napa bojo kere tapi lomo? Bojo kere. Kere tapi lomo. Pertanyaan gua kere ku sing tinggi lomo apa? Lanang-lanang codot tak takoni. Lah kamu milih ndi? Bojo ayu ora salehah apa bojo elek tapi salehah? Ayu salehah. Sing takon sapa? Niki kula mbiyen ya tau ditakoni karo kiai kula. Kowe milih ndi, Le? Ayu ora salehah apa elek salehah? Wong pilihane mung loro to. Ning kula jawab. Ayu senajan boten salehah. Kiai kula ngamuk. Kowe berarti mentingke fisik. Boten. Lah ngapa milih sing ayu? Senajan ora salehah. Lah nggih. Wong lanang niku lak duwe undang-undang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Wong lanang kuwi imame wong wedok. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Mila kula kandhok. Lah bojo kula wis ayu dereng salehah. Kewajiban kula sebagai imam dadekke bojo kula salehah. Oh no. Tapi lah bojo kula salehah elek rupane, nyuwun sewu kiai dadekke ayu larang regane. Wong wedok saiki dandane larang ya, Pak, Pak. Lah kelas muslimat enteng, wedok FIFA nomor 4. Oke. Salah. Lase patayat ki yo. Larang. Bengi krim malam, esuk krim pagi. Ngresiki rai skin toner. Alis ulam males, idep sambung kaya sahrini, sing kiwa sak senti, sing tengen sak meter. Wedak macem-macem. Irunge pesek disuntik, solikin. Silikon. Cangkeme merongos, pasang kawat gigi, selarang pokoke. Lah paling ra nyaman delok wong wedok ayu kaya ngopo untune dipasangi kawat. Ki mesti wong pelit. Untu wae dipageri apa meneng liyane. Coba Pak, mang bayangke lan jenengan duwe bojo cangkeme kawatan. Mok cipok entek cangkeme wae. Remok yo. Lan jenengan santai mawon. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Lah jenengan duwe bojo merongos sampai mawon, ora usah kuliah wis duwe gelar S2. Apa MSc? Apa kuwi merongos sak cangkeme? Maka ibu bapak rahimakumullah, sing didelok mboten fisike, ora kok manjunge, ora kok peseke, ora kok gantenge, ora kok eleke. Wong ganteng elek niku lak namung paringane Gusti Allah. Ora iso. Awake dhewe iki rupane kaya ngapa lak namung jatah to nggih? Nggih, ora iso milih. Mung kebetulan mawon jatah kula ganteng jenengan. Mung kebetulan mawon. Pak sinten niki? Oh, Pak Lurah niki. Oh. Bahaya ini terus kan hutang garapi bunuh Pak Lurah tanda-tanda mulai lah disangoni ya wong rezekine dhewe-dhewe kok rezeki kula dadi kiai ganteng rezekine jenengan dadi Pak Lurah senajan rupane pas-pasan itu rezekine dhewe-dhewe Pak Lurah lho biasanya rupane pas-pasan ini bojone insyaallah lho luwih pas-pasan. Muga-muga Pak Lurah panjang umur nggih. Amin. Tegese wong sak donya mati muga-muga Pak Lurah urip dhewe. Lurahe batin kiyaine asu. Seneng Pak Lurah woles Pak Lurah. Los ra rewel. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ila niku ingkang dipunmaksud kalih Allah, inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walagi yanduru ila gulubikum wa a'malikum. Abi elek awake dhewe niku tergantung niki lho. Napa Bu? Ati. Wong wedok kudu ngerti. Perempuan itu diciptakan dari mana? Dari tulang rusuk. Tulang rusuk bagian mana? Tulang rusuk bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati? Karena perempuan itu maunya diperlakukan dengan menggunakan jantung dan hati. Ora terus ngasar Pak Lurah karo bojone sing alus. Apa-apa kok galak wong lanang karo sing wedok. Pripun Pak? Sayure ndelala sing wedok masake sayur kasinan. Pripun Pak sayure? Asin kaya upil, ngojo. Pripun Pak Lurah sayure? Enak dune, jigo titik wis kerasa. Lu seneng wong wedok. Tambahi nggih matamu. Umpamane Pak Lurah iki senengane sego sing rada kasar, pero. Mula sing wedokne masake kelemesen, bojone takon Bu Lurah. Pripun Pak, sekule istimewa Bu. Lah pripun urung tak mamah wis kolu. Ngono Pak Lurah. Wong lanang kok galak. Umpamane Dek, sambel ke bawang. Oke. Okay. Sambel ke diatur ke bojo nih. Pripun pak sambel nih. Pedes dek. Ning lu pedes cangkemmu. Bang. Ojo. Diperlakukan dengan jantung dan hati. Soalnya menungso niku api arahe teng mriki. Api nih. Wong apik niku biasane atine apik. Niki lho sing dimaksud ala wahyal qalbi. Wong elek niku atine biasane elek. Jar. Ciri-ciri ati sing apik niku napa? Seneng nglakoni perkara sing apik, ben ana sing apik nyedhak, ana sing elek ngadoh. Lah ana perbuatan sing apik, seneng. Pengen sing suwe, ra pengen cepat-cepat rampung. Niku jenenge ati sing waras. Wong elek niku atine elek, ora seneng lakone perkara sing apik, senengane nglakoni perkara sing elek. Lah ana sing apik ngadoh, ana sing elek nyedhak. Lah lakone perkara apik, pengen cepat-cepat rampung. Niku jenenge ati sing lara. Saiki tak takon kalian jenengan. Desa Budi iki Pak Lurah. Baru rejo, oh rejo ini rung suwe baru baru rejo lak sile ragung itu apa Pak? Oh baru rejo kesamatan silet agung silet ragung kok silet agung silet agung kaget agung itu gede silet kok silet itu gede. Pak Lurah itu namanya? Pak Imam Baidowi. Lurah Imam Baidowi. Berkumis tipis. Imam Baidowi. Lurah Baru Rejo. Insyaallah kelasnya fitness. Kenapa ini gue fitness? Awake fit, atine ngenes. Walah niku. Ora seneng nglakoni perkara apik, senengane nglakoni perkara sing elek, ana sing apik adoh, ana sing elek nyedhak. Niku atine sing lara. Tak takon kali tiyang Baru Rejo, kira-kira atine jenengan niku waras napa lara? Waras napa lara? Subhanallah, kula wingi ketemu wong edan, kula takoni jawabane nggih waras. Ora ana wong edan ngaku. Ya, Pak Lurah wargane dites, iki waras tenan apa ora? Tak pengen ngerti aku. Bu. Salat niku sae napa awon? Yen pas salat niku jenengan seneng sing suwe napa pengen cepet-cepet rampung? Pas suwe cangkemmu ora percaya aku. Biasanya pengen cepat-cepat rampung. Itu berarti hati ini waras napa loro? Ya loro. Milana qul huwallahu ahad itu dipunwastani surat al-ikhlas. Soale tiang Baru Rejo paling ikhlas yang imame maca qul hu. Itu berarti hati ini loro. Nah, hei wong lanang, khotbah Jumat niku sae napa awon? Yen pas ngrungokke khotbah niku jenengan ngrungokke tenanan napa ditinggal turu? Berarti atimu waras napa lara? Waras sangkeme lara. Ono perkara apa tinggal turu? Bu. Bu, nyuwun sewu. Basa niku sae napa awon? Sae. Jenengan teng dalam kali bojone basa napa mboten? Berarti hatimu waras apa loro? Ngomong waras mana? Cetoran bosok kok waras sih. Loro. Awak mungkin lucu loh. Karo bojone ora boso. Bahasan karo bakul pentol boso. Karo bojone ayo Pak Madiang, karo bakul pentol Pak kula tumbas. Pertanyaan kula, karo bojone ora basa kok karo bakul pentol basa? Dek jenengan diwenehi napa karo bakul pentol? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Loron. Ini wae, Pak Lurah, menwargane Pak Lurah iki atine waras kabeh. Men iso basa karo bojone jenengan kula ajak ndonga purun napa mboten? Sing lanang meneng mawon yen mengen dongane wis rampung jenengan ngamini sing banter. Ayo sing wedok kali kula ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sak nggon-nggon wong ndonga tangane iki diangkat mak kepencet napa? Ndonga kok ngene. Iki kok nutupi apa to yu? Lemu kemayu. Ayo diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun. Dumateng panjenengan. Sak wangsule kula. Ing pengajian menika. Kula niat. Ajeng basa. Kalih bojo kula. Yen kula mboten basa, kula siap. Yen lambe kula udunen. Selamat. Amin Allahumma. Mau titen. Nah, seminggu meneh ibu-ibu baru rejo cangkeme udunen. Niku mergo ora basa karo bojone. Ibu. Ibu. Amin Allahumma. Amin. Iya. Los rarewel iki lho. Mila mungkin dengan kondur langsung basa karo kakunge. Assalamualaikum papa. Waalaikumsalam mama. Langsung tawani bojone papa punapa dalu menika panjenengan ngersake kelon. Langsung yang lanang batin ini mulai pengajian cangkeme bojoku kok jadi kaya ngene nulayani adat deke kesambet cangkeme sing mesra karo bojone kaya kula mesra banget kula wis seminggu ra mulai esok mulai bojoku kula turu ndalang ngorok ngiler oh, langsung tak golek ember tak gawe cangkeme nyoh. Wong lanang karo wong wedok guyon niku mawon pahala kok. Jenengan pirsa, wong lanang wong wedok niku guyon niku pahalane luwih gedhe daripada iktikaf teng Masjid Nabawi. Lho, awakmu rong taun Nabawi tok guyon wae karo bojomu. Bojomu turu iso rong tangi gebyur raine guyon. Ai, ngono. Guyon wae. Apa-apa dadi pahala ya Pak rumah tangga niku. Mila sing jomblo niku mesake. Lah wong wedok iki guyu ning arepe sing lanang ping pisan. Iku pahalane padha karo haji pisan. Ning Fatayat ngono. Ketemu bojomu. Langsung malaikate haji tulis pahalane. Guyu meneh ping pindho. Haji Mindo tulis malaikat haji haji kok apa meneng guyune ping 50 langsung bojomu bengok pekok apa meneng bar guyu bojomu mau ngalami tangane diambung wah wah niku padha karo ngambung hajar aswad bapak lurah ngambung tangane sing ora aswad sara ini ya hajar aswad. Ya Pak Lurah mau nunjuk Pak Lurah. Kok Pak Lurah mau nunjuk aneh iki? Tang Pak Lurah nggih. Kok sedane buta. Salah. Ini dengan gula, dengan susu. Bukan. Pokok panitia ini. Bukan murni, rasa dengan susu. Kalau kira ngubi susu, mau makan kemasan itu. Ini yang ngono kayak gula. Kalau orang ngubi gula. Kopi tok mau ndak usah kayak macam-macam. Wis kopi cair apa tapi aja nganggo gula. Kula niku kopi susu mah. Soalnya kopi susu niku bingung ge, kopi ning ngajak melek, susu ning ngajak turu. Inilah Pak Lurah lah di situ kopi susu di dengan akali Pak Lurah. Kopi ini diombe susu ini cekeli. Iya. Ada reko-reko degan gak susu mahal kopi itu tanpa gula Pak Lurah. Pak Lurah sehat itu melindungi jantung lah. Banyu degan itu antioksidan. Para perokok itu paling bagus minum degan. Belum lewat lah bareng rokok nunggu sedino pisan minimal ngubi degan sak batoke nyonyor cangkemmu. Ini wah, kalau terkami ini pertama kali ini sedok anu pakai wah, kayak kok kursinya kayak kursi mantan. Apa aku jerabek ke mana? Arab jerabeknya kok sanding kurangan mana? Aku mau. Pak Lurah di sini gimana? Setunggal Pak Lurah. Nembe setunggal. Jadi Pak Lurah ini kelasnya seperti tikus, keluar masuk lubangnya cuma satu. Ya pada orang aku Pak Lurah. Tapi kalau kalau insya Allah nambah. Kapan? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Eh ngapa tuh? Kan mesake aku lalu nggak sebulan ra ketemu bojo. Kan yo aku ingin. Oh, sing aku pengen rabi menang sing amin cangkeme rondo tak adane. Aku yo mau rabi karo rondo kok. Rondo tuwa. Tak rabi tenan aku mati dhisik, Bu. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluwarsa. Ya Allah segane durung teko ya Allah. Kemene? Apa diwale wae kowe ngajurin aku tak menek dhewe. Allah segane durung teko. Oh tak bikin dua degan nih kang lucu ya, oh ngireng kacamata nan ireng lah ya. Oh Pak Yai lah, ngapain Pak Yai gini? Aku orang ngerti ya Pak Yai. Lalu porong ini bu Juni oke ya. Allah. Ini Pak Lurah hari pagi Pak Jai pengen waktu 11-12 ya Pak ini. Mung kumisnya kan dengan kono Pak Lurah. Kumisnya sih bener ngotong ini kono dalam ulang ini kaya lele ya Pak Lurah. Lagi ya ini ya keren kumisnya, sak jagung bakar. Selalu ala Nabi Muhammad. Jadi nyuwun sewu rata-rata artinya awake dhewe niki lara. Ana pengajian diundang ra mesti mangkat kakean sambat. lak tanggone nanggap gandrung ra diundang mangkat. Nggih napa badan? Nggih. Lha dudu pengajian dadak kakean takon, kiai ini sapa? Cocok apa ora? Wong kiai kok cocok-cocokan. Ning lak tanggane nanggap dangdutan, begitu krungu buka didi, mangkat. Kan atine lara. Pengajian delok kiai ana kotak infak 1000. Tindak kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Kan lara. Berarti lu larang kiai napa munyuk? Jenengan lu ngajari kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Delok kiai yo 1000. Lara. Nidake anak ning dunia karepe gratisan. Nidake uyuh nimpong bensin 2000. Berarti luwih aji anak napa uyuh? Loro. Ngono kuwi jiso alasan kok ala Gus, anak niku lak nek kancane uyuh, ngono kuwi karo piye iki, Pak? Loro. Mila pentingnya pengajian ngoten iki napa? Rumang sani atine loro ya kudu ditambani. Carane nambani pripun? Kanjeng Nabi dawuh, alaikum bimujalasatil ulama. Becik mungguh sira kabeh tetenguk kali para kiai lan ulama. Ngoten iki nambani ati. Mila dipun ngendikaaken an-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah nyawang raine kiai niku dianggep ngibadah. Mila sawangen ibadah nyawang rai mau ibadah kok lan jenenge nyawang palurah kelingane PBB nyawang kiai ibadah. Mila lah kula ngaji karo begengge karo PSK karo londe niku kula ngomong. Mbak-mbak begenggek, nopo kiai nyawang rene kiai niku ngibadah. Dijawab karo begenggek, beruntunglah kami ya Allah nyawang mawon ibadah. Ndah apa iso ngeloni? Iya, melayu wangi. Nyedak. Kalau niku teng Yogja dhewe begenggek 700 Pak Lurah. Sing melu ngaji kali kula niku begenggek 700. Anak-anak purel itu 1000 lebih. Terus apa meneh banji 400. Kula banji yo ngaji Pak Lurah. Pak Lurah pengen daftar apa? Banji mau tak urusi lho apa meneh muslimat. Ini jajar. Apa meneh patayan. Tau kayak ini. Kula iki lah ngaji banji-banji niku paling serem. Medeni. Kulo aja umroh mangkat teko Madinah malah rewel. Saya sekamar sama Gus ya. Emoh aku. Udah jempolku telus kabeh aku. Sampai Mekah ajeng tawaf bingung. Caranya pripun? Ini lho, ana Ka'bah, ana Hajar Aswad, engko uluk salam, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Banci ketemu Ka'bah histeris. Begitu ketemu Ka'bah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mah mah mah. Lah kanco, kanco aku. Banci ya. Wingi bulan Ramadan telepon kula Pak Lurah. Pak Kiai, apa meneh? Kula ajeng tobat, sawenang to kula alhamdulillah. Bentuke apa? Insyaallah Ramadan niki kula berjilbab matane. Lanang jilbaban. Kula iki wong paling sabar. Anji kula ajak salat, ayo salat. Tapi Gus Miftah jangan ngimami kami. Kenapa? Bokongnya jin matamu aja. Lo ngaji karo banji-banji. Seneng ngaji lho ya. Kula kondong. Segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Panjine takon, lah bedane napa ya beda to Ci Banji? Kalau di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Dadak takon, lah wong wedok mati namine napa? Almarhumah. Lah wong lanang mati, almarhum. Lah Banji mati, aluminium. Kulo niku wong kaya napa tak openi Pak Lura. Tapi lak Banji, Banji niku mesti jenengane palsu. Apa jenengmu? Kulo Laura Om. Apa kuwi Laura? Lanang ora, wedok ora. Jenengmu sapa? Susuki. Ketake susu Bruno kaos kaki. Ono sing kepaling kemayu namine Sucipto. Jenengmu sapa? Sucipto. Apa kuwi susune lancip diganjel botok ngono. Jadi besok tak cek ke cah patang atas ni, enten boten Banji sing jenenge Imam Baidowi tak cek ni. Alas rarewel. Tekan. Kau temen ya. Degane nembe OTW. Apa kuwi OTW? Aja takon wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Kok saya panas niki bubar mawon nggih? Masih kuat? Sing lanang kuat? Sing wedok sanggup? Mulai mateng. Assalamualaikum bimujalasatil ulama. Kudu seneng ketemu karo kiai lan ulama. Jenengan gadah kiai, Pak Kiai sinten? Kita manis. Abdul Ghani Abdul Kaula Ghani Suge. Suge mboten niki? Cocok dengan namanya. Ngono. Jenenge nama itu mencerminkan doa. Nama saya Miftahul In'am Maulana Habibur Rahman. Miftah itu kunci in'am kenikmatan. Iya, kunci beberapa kenikmatan. Maka begitu Fatah pandang saya, nikmat. Nah, kuya ngono Fatah ya pengajian ngarep dhewe tungkak islonjor ge. Rasopan. Orang rumah sami tungkak mletek-mletek. Ngono mamah. Mamah kok tungkae mletek-mletek. Yu. Awakmu tau ngidak ngaji kitab taklim apa ora? Takon apa Abdul Ghani. Undang-undange ngaji kitab taklim iku fi taqdimil ilmi wa ahlihi. Salah siji napa? Tidak boleh memanjangkan kaki di depan kiai. Ngono. Hai. Melepet. Oh, asam urat. Enten cek kagungan penyakit asam urat. Kula tambani purun apa mboten? Sampil, mungkin jenengan kondur pados gula batu. Tapi pripun gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Remok bengkul. Tapi pun kula bungah. Panas-panas kaya ngene jenengan gelem rawuh alhamdulillah. Yeah. Ya umpama sekali-kali nyelonjorke tungkak ya ora apa-apa. Nek nah, ndukane critane lho. Kanjeng Nabi nembe jogging Pak Lurah, mlaku-mlaku iting-iting-iting. Kanjeng Nabi jogging kan gaul milenial. Ya serapa-apa, ya. Masa aja Pak Kiai, masa juga dengan Pak Kiai, rapantes. Ayo, kono malah rebutan diri-diri, kono. Muntolib. Saya bener ini mutolib, pernah muntolib. Ireng itu cahili, ya Allah. Ini bukan acara aswat, muntolib. Napa niku Irma irenge Masya Allah. Makasih ya Mbak Lin. Oh, ini dapat Pak Lurah. Semoga Pak Lurah selamat dunia akhirat. Gelasnya mambu apa ini? Kena tanganmu gelasnya kuwi. Rupane. Jarang sekali. Waduh. Gila pirien nggih. Kula niki wonge resikan. Santri kula lek gak pake wedan cipat-cipat ngoten iki langsung kula balekke. Mergo kene adoh ya tak maklumi. Daripada rasa ngoni Pak Lurah. Bismillah. Sangit. Los ra rewel. Wong dia ini parlente kaya Abdul Ghani. Gelase teng celebrat. Pak Kiai, garwane pinten Pak Kiai? Oh, baru satu nambah napa mboten? Alah, kaya ngene mergono bojone alah-alah. Ora bojo wedi. Pak Kiai Abdul Ghani niki teng dalem istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Padahal karepe Fatimah. Napa niku Fatimah istri 4 satu rumah. Iya. Insyaallah bojo kula tetap setunggal. Setunggal Yogyo, setunggal Banyuwangi, setunggal Lampung, insyaallah. Ya sama ngerti oleh penari janger bareng. Ya harus minimal muslimat lah. Ini orang fatayat yang ngelajur ke tungkak kalau yang menunggu. Nah coba bayangkan. Kiai saja diselonjori tungkai. Apa mana bojo nih? Iya, remok bojomu. Salam ala Nabi Muhammad. Lah mungkin lah hati ini dikimpun api. Ketemu karo kiai lentur. Milo wong iman sing digambarke wonten Al-Qur'an menika rata-rata kaitane kare hati. Cobi surat Al-Anfal ayat 2. Bunyinya napa? Innamal mu'minunal ladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wong iman niku yang krungu asmane Allah disebut hatinya bergetar. Krungu adzan seneng. Krungu yasinan seneng. Krungu talilan bergetar. Krungu selawatan bergetar. Lah jajal saiki awakmu lak krungu kalimat-kalimat Allah disebut niku bergetar napa mboten? Blas. Nembe tandur krungu adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabane napa? Adzan meneh. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Biasane jilbabe putih biasane. Jilbabe putih. Mesti sing jilbabe ireng insyaallah luweh nemen pokoke. Duh, Pak. Miturut Imam Al-Ghazali, salah satu fungsi hati niku napa? Al-Hatif Ar-Rabbani. Napa niku? Telepon ketuhanan. Jadilah awak mugi krungu ditelepon karo Gusti Allah orang jawab. Kuwi berarti jangan-jangan nomormu ilang sinyale. Saniki jenengan duwe HP, arep mbuka YouTube ora ana sinyale we galau. Waduh, ora ana sinyale. Pemerintah nembe mematikan sinyal sedina mawon. Jenengan wis bingung, ora iso chatting, ora iso telepon, wis bingung mung HP. Tapi kata tiang sing kelangan sinyal dari dalam hatinya, ora tahu sadar, santai-santai mawon. Saiki ngene logikane iki. Pak Lurah nelpon Pak Sarif. Teko ora cari iki. Hantar Pak Tamat. Oh, Pak Tamat. Halo, bro. Pak Tamat, nelpon Pak Lurah. Telepon radiangkat. Telepon radiangkat. Telepon radiangkat. Pak Camat gondok napa mboten? Nesu napa mboten? Jengkel napa mboten? Jengkel. Neng ndi to bae Jawa iki? Telepon radiangkat. Cok, ngene iki. Baten tapi niku baten. Masuk guse ngono wae kok. Wes. Mesti Pak Camate rewel. Wong nelpon lurah penting kok ora diangkat-angkat. Begitu Pak Lurah ngerti ana miskol saking Pak Camat, walah Pak Lurah kedabikan. Waduh, modar aku. Pak Camat telepon to. Camate ra nesu medeni opo meneh nesu iki umpamane. Pak Camat ini guyu aja medeni apa mana merengut gitu ya. Akhirnya Pak Lurah apa? Aki-aki telepon Pak Camat. Ngapunten Pak Camat, kula wau nembe maco teng sawah HP kula tinggal. Wis nganggo alasan macam-macam niko. Niku namung sing telepon Pak Camat lho. Lah wae dhewe iki sedina ditelepon karo Gusti Allah ping 5. Dengan apa? Panggilan yang paling indah, lagu yang paling indah. Napa? Panggilan adzan. Belas orang gagas. Kula berarti atine bosok. Wonge ya teko iki. Seragame ya ijo. Maka Al-Ghazali mengatakan apa? Al-Hatif Ar-Rabbani, telepon ketuhanan. Jenengan niku lak seneng krungu adzan mung pisan to. Adzan maghrib bulan poso. Masuk dhisik. Niku mawon ora mergo salate tapi mergo bukane. Maghribe melu Banyuwangi, imsake melu Medan. Lah, respon tidaknya itu tergantung atine niki wau. Maka kemudian dikatakan di dalam hadis, "Idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu." Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Apa kata Allah? Ketika hambaku senang ketemu dengan aku, maka aku senang ketemu dengan hambaku. Hambaku benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hambaku. Milo dengan alasan itulah kemudian saya masuk ke lokalisasi, masuk ke klub malam. Tujuannya nopo? Ternyata saelek-eleke uang itu masih punya potensi ketuhanan. Mila jenengan persani ayate. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'inhim. Setan ku nggodhone saking arah ngarep, buri, kanan, kiwa. Setan itu ngodone sangka arah ngarep, buri, kanan, kiwa. Ya bener kok. Ayat ini yuk. Setan itu mendatangi kita lah hatian omim baini aidihim. Wa min khalfihim. Dari arah kanan, dari arah kiri. Ya masa aku di tempat camat. Kan aku takut, rupanya mati ini je. Gak diajar aku tempat camat. Dan setan tidak mendatangi kita dari mana? Dari arah atas, gak ada. Kenapa dari atas tidak didatangi? Karena ini merupakan jalan hidayahnya Allah. Mila nyuwun sewu, wong elek sing dalane teng lokalisasi umpamane. Niku tasih butuh Allah. Buktine napa? Pas kula salat tahajud teng lokalisasi, Allahu Akbar. Ana bocah 5 niku begengkek ngetutke kula. Begitu kula ngaji, di dalam kula salat, mbak-mbak begengkek niki nangis kabeh. Lah kula batin lonte krungu ngaji kok nangis. Begitu rakaat kedua kula terus ke ngajine. Akhirnya kula melu-melu nangis. Napa Gus minta melu nangis? Kelingan dosa ora. Lah ngapa kok nangis? Gengsi. Londe nangis masa aku ora. Kan aku gengsi. Aja saiki delok atimu. Kula iki kadang-kadang ngaten lho Pak Kiai Abdul Ghani. Kadang-kadang isin ana wong mati diwacake Quran. Sing ora ayat malah ngrasani sing mati yo. Kan lucu. Kudune napa? Wa idza qira'a al-Qur'an fastabi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Rungokke malah ngerti ra? Sing mati kuwi biyen lurah. Umpamane lho Pak Lurah Imam. Lurah sing ndi lho? Ayo sing ben digarapi Gus Miftah ning panggung kan. Oh, Baidowi. Heeh. Ngerti ra? Kumise kaya lele yo panjenengan. Malah dirasani lho Pak Lurah. Wani muda amplop delok. Ini menandakan apa? Hati kita ini kotor, loro. Bu. Bu. Diajak ngaji jawabane, ayo ngaji, wis tau. Kula loro banget atine. Hati-hati kok ana wong bulu rejo. Apa? Alah salah pide cerewet bu. Ora urun nek trigis. Kok ana wong baru rejo diajak ngaji jawab, "Ayo Bu ngaji." Wis tau. Hati-hati, sesuk jenengan susah njaluk seneng karo Allah. Ya Allah, kula njaluk seneng, malaikate bengok wis tau. Merongos. Ila bocah-bocah kula teng kafe niku, Pak Kiai. Kula ajak ngaji niku manut, mabuk. Kowe mabuk? Nggih. Gus Miftah bali napa? Salat. Aku melu. Mabuk lho salat. Lah cara wong atas didalili. Salatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Lah bocah niku tak dalili niku salate kapan mau mendino mabuk kok. Akhirnya bocah-bocah yo takon. Katanya orang mabuk salatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Kula jawab, itu hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Lah ngenteni orang mabuk salate kapan? Awalnya mabuk ya tajak sholat. Ayo sholat. Oke. Okay. Allahu Akbar. Melu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Liyane amin. Wong mabuk ora. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kula traten nak ngono kuwi. Tahu Pak Kiai, nembe salat ngimami bocah-bocah mabuk preman teko. Alhamdulillahirabbil alamin. Preman kuwatan bengok. Mantap. Tak rungokke apa? Tak teruske salat. Arrahmanirrahim. Mantap. Kula bingung. Tak jawab salatku batal. Orang tak jawab, kok dibengokin? Maliki yaumiddin, mandek. Akhirnya tak jawab, ngopo. Batal mboten salat kula. Batal gara-gara mabuk preman. Moro, pok. Tak pikir nantang gelut. Apa romangsane kula wedi? Ora. Aku wingi ning Jakarta dikeroyok preman 10, ora mundur. Ngopo? Buriku tembok. Tak pikir ngajak gelut. Ngopo aku? Ternyata wonge gedhe dhuwur. Wah dhuwur sama kula. Ternyata nopo semabuk kewer-kewer. Mbok aku melu sholat. Matane. Tak takoni, agamamu apa? Kadose Islam. Alhamdulillah tak jaluk KTP ini ternyata KTP ini Islam. Puja to Islam to. Mila sing KTP ini Islam tak dongake mlebu surga. KTP ini enak mak lo rasa enak mengapa lo rasa kopinya hijau pak lo rasa apa lo seriusin toh ayo sholat melu pak ada wudhu ini kamar mandi kira wudhu malah nguyuh ini wastafel waduh orang cewek batuk tol ke tembok nyuk ya Allah. Ini Pak Camat, Pak Tanyati, Mbak Yangke sebenarnya. Cie, kamu padang-padangan dengan Pak Camat. Ada apakah dengan kalian? Kayaknya Pak Tanyat dengan Pak Camat itu beda pemikiran. Camatnya mikir Pak Tanyat, Pak Tanyati mikir aku. Iya. Kamu yuk cewok. Jadi ya aslinya Pak Lurah ini putih. Tenang, Pak Lurah ini aslinya putih. Neng tahu kepepet nguyuh neng isor tiang listrik. Orang cewek tutul-tutul ke tiang listrik. Delalah ngegron kesetrum. Dan ngiri-ngiri. Ngegron akhirnya melu kula sholat hayna madu bi alaihim waladhalin amin. Rokat pertama aman, rokat kedua itu delalah HP ini muni diangkat hayna madu bi alaihim waladhalin HP ini muni sik bro jen sholat. Aku batin janji aku. Kula waktu itu mohon sabar. Karena membangkitkan potensi ketuhanan dari dalam hatinya. Akhirnya suwe-suwe isin. Wah ngati ini kula bro, ini kula pada karo gelas. Ini kula pamane. Hati ini jenengan ki kotor kula ibarat ki kaya gelas ono isine kopi. Lah gelas niki bendino disirami titik terus karo banyu putih. Kira-kira warnanya berubah apa badan? Berubah ya, kopi ini hilang ganti banyu putih. Jadi resik. Maka biasakanlah dengan kebaikan supaya hatimu nyaman berbuat baik. Kalau biasa berbuat dosa, kowe tumindak dosa ora rumangsa salah. Mila Kanjeng Nabi takoni, ya Rasulullah, ma wal ismu? Kanjeng Nabi dosa niku napa? Al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatoli alaihi nas. Yang namanya dosa itu satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat orang. Mila wong selingkuh niku mesti hatine ora nyaman. Konangan rayo. Didelok apa ora yo? Kejek ketahuan Pak Camat. Oh, ternyata Camat yo. Oh, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, panas-panas selawatan riyin enggak? Nggih. Berapa? Ngerasake selawat nopo sing model anyar apa model lawas? Durung dadi. Lawas kasete wis rusak. Ya. Manut mawon. Manut kowe itu ora manut. Wong wedok iki makmum, wong lanang kuwi imam. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam. Yang namanya imam, imam yang baik adalah yang diikuti oleh banyak makmum. Ngono, Pak Lurah. Moga-moga Pak Lurah makmumnya tambah. Alah, mulai kasuk bojone rampung. Ya, mergo niki sampean doa Pak bulan Muharram kula ajak selawatan. Ngelikke jenengan supaya sregep sedekah. Sedara kita sedaya jalar estri anem lan tuwa anem lan tuwa mumpung urip padha ilingo golek sangu go sangu lungo mumpung urip padha ilingo golek sangu go sangu lungo salatullah Ilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan ora kena wakilan timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dipeksa timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dipeksa Salatullah salamullah yang ngono ketep-ketep karo mangan aja kan. Sandangane diganti putih. Meno, meno. Kuwi batok kuwi di sing ngono. Sangkem iki lho. Sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mulih ora kena mulih tumpakane kereta Jawa roda papat roda manungsa tumpakane kereta roda papat rupa manungsa salatullah salatullah salamullah salatullah cucukane ing mlebu kuwa kuwane ora ana lawangi ra ana lawangi turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal, tanpa gelosok. Salatullah. Yen wis mati pondo ra melu. Melu mboten. Buktine bakul helm. Senajan jantung helme oke lak mati ndase ra heleman. Yen wis mati pondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Baedowi. Sering kubur rasane loro, anak bojo ra tau ndonga. Sering kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah. Sing ngombe ae rupane kaya dibeli. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Kaya ngono yo ora mau amin iki. Telat malaikate minggat, Bu. Songwani. Pengen mboten arek dadi kiai. Ingin diambil ini nggih. Sing kompak nggih. Diulangi ya. Bareng-bareng ya. Aja telat ya. Prok-prok-prok jadi apa? Bocah cilik diwulang ngaji. Cangkeme durung rampung. Mau telat, ini kesusu. Nanti ini tangan merah pun disit ya. Ini gerok-gerok kayak kia, kalau amin. Gerok-gerok pun nanti ini tangan merah kia. Amin. Salam mani, efek tangan merah kia. Pulangi ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Ajak kesusu ya. Ajak telat ya. Prok-prok-prok jadi apa? Menang ya patar, no ya. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Terus urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek solawatan. Solatullah. Ya Allah, wong enak nika, Bu. Kula iki biyen tau numpak pesawat. Numpak pesawat niku turbulensi. Turbulensi iki apa ya? Cuacane buruk, mendunge kandel. pesawat ini kok kaya macam tiba-tiba ini. Kuyang ini kok Pak Lurah. Kaget Pak Lurah. Pak Lurah lucu, kaget kok sini-sini cangkemeh. Kaget ini jantung Pak Lurah. Masuk sini jantung cangkem lah Lurah. Wabih panik dia. Akhirnya nopo, kulo kelingan niki tanda-tanda kebesarane Allah. Pun kulo tarik nafas. Allah, umpama kulo mati kulo ikhlas ya Allah. Dadi sing liya ribut kulo nyantai mawon. Soale wis ngerti ilmune. Mila ibu-ibu, adine mang dandani ati sing apik. Ibu nggih. Ati sing nriman, ora kan nuntut karo wong lanang. Tak kandhani wong wedok sing apik kuwi ra kakean penjaluk karo wong lanang. Ning wong lanang sing apik, sing wedok rung jaluk wis diwenehi. Wong wedok sing apik niku wong wedok sing gelem diajak rekoso karo wong lanang. Betul, Pak? Tapi wong lanang sing apik ora mungkin ngajak bojone rekoso. Cangkemmu betul. Muga-muga kanthi muharoman menika atine awake dhewe didandani karo Gusti Allah dadi ati sing apik kabeh. Muga-mugi sampun panas dianget jam 14:30 pengajiane pun rampung. Mohon doa restu insyaallah 17 September peletakan batu pertama pondok pesantren yatim piatu rumah gamis Pak Haryanto Bekasi. Wis dongake muga-muga lancar. Nggih. Pun donga bareng-bareng jam 14:30 pengajiane rampung. Kalau wis pesel panase ra umum. Kula pun ngaji-ngaji telu meneh iki seluruh telu meneh. Suarane wis entek. Alhamdulillah matamu sing kesel aku alhamdulillah. Hah? Allah kata-kata Pak Lurah lali. Aja dipikir lho Pak Lurah. Pak Lurah ampun mikir amplop nggih. Dilungke mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwami thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada beliau Kiai Haji Miftah Maulana Habibullah.